طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب، نواصل في شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. Masih dalam bab yang pertama, pada fasal yang kedua, berkenaan dengan dawabit dalam inda ta'arudil jarhi wa ta'dil. Pada pertemuan sebelumnya sudah selesai dibahas mengenai ahwal rijal as-sahihain, bahwa para perawi dalam sahih al-Bukhari dan Muslim itu ada dua tingkatan. Ada perawi yang dijadikan usul, ya, yuhtajju bihim fil usul oleh al-Bukhari dan Bukhari dan Muslim, dan ada yang dijadikan sebagai mutaba'at wasyawahid. Kemudian beliau menjelaskan hukum-hukum perawi tersebut. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan pada dhabit yang ke-12 berkenaan dengan istilahun khasun dari seorang imam muayyan, imam tertentu, di mana ada sejumlah imam yang memiliki beberapa lafad-lafad yang maknanya di sisi beliau berbeda dengan makna keumuman, ya, di kalangan para ulama di masa tersebut. Nah, summa qala rahimahullahu taala pada dhabit yang ke-13, kata beliau rahimahullah, qad takhtalifu dilalatul lafzi jarhan wa tawthiqa bi ikhtilafi dhabtihi. Ya, ini juga penting, bahwa terkadang terkadang ada satu lafaz yang memiliki makna yang berbeda dikarenakan perbedaan harokat. Dikarenakan perbedaan harokat. Nah, jadi ada satu kata, dia kalau harokatnya demikian, maka dia jarah. Tapi kalau harakatnya demikian, dia ta'dil. Yani biniyah kalimahnya sama persis. Yang berbeda hanya syakalnya. Ya. Dan perbedaan syakal ini menyebabkan perbedaan makna. Satunya jarah dan satunya ta'dil. Mislu qawlihim, misalnya fulan mud. Ya. Fulan mud. Fa'inna mud bittakhfif bima'na halik. Ya, bimana halik. Min qawlihim auda. Auda fulan ay halaka. Wa bit tasydid ma'a hamzah. Ya. Muaddin. Ya. Muaddin ay husnul ada. Atau hasanul ada. Naam. Baik, husnul ada. Naam, husnul ada. Nah, di sini secara umum apa namanya? Biniahnya sama, mim, waw dan dal. Ya. Biniahnya sama. Harakatnya mim sama, ya. Waw di sini ada perbedaan, kalau waw di atas disukun, kalau di sini di fathah. Ya. Di fathah. Nah, dan disertai dengan hamzah. Kemudian dalnya ditakhfif di atas dan yang di waw ditasydid. Mud, muaddin. Ini kalau dihilangkan semuanya, ya, sama apa namanya biniyah kalimahnya. Yang membedakan hanyalah syakal. Nah, ini mungkin tidak banyak yang seperti ini, tidak banyak contoh yang seperti ini, namun tetap saja butuh diketahui. Nah, karena sekali lagi, sekecil apapun atau sesedikit apapun suatu kasus terjadi, ya, yang dicontohkan oleh para ulama, kalau giliran dapat hadis yang seperti itu bisa mempengaruhi hukum. Bisa mempengaruhi hukum pada perawi dan secara otomatis mempengaruhi hukum pada hadis. Jelas ya? 6. Jadi walaupun contoh itu misalnya cuma satu-satunya terjadi, ya siapa tahu suatu saat kita mendapatkan contoh tersebut dalam hadis yang kita periksa. Nah, ini selesai dhabit yang ke-13. Sekarang dhabit yang ke-14, kata beliau rahimahullah, qad yaridu at-tawthiq wa at-tad'if min al-a'immati muqayyadaini. Ya, muqayyadaini fala yuhkamu bi wahidin minhuma 'ala ar-rawi bi itlaq. Bal bihasabi ma yaqtadiyani ma'an min jarhin wa tawthiq. Ini salah satu dhabit yang penting dalam masalah ini. Perhatikan, semua hukum-hukum jarh wa ta'dil, secara umum hukum-hukum jarh wa ta'dil, ketika tidak ada takyid, ya, ketika seorang imam, seorang alim, ya, seorang alim menyebutkan jarh ataupun ta'dilnya, ya, maka itu adalah hukum aglabiyah. Itu adalah hukum apa? Hukum aglabiyah. Maksudnya begini. Ketika seorang imam, seorang a'immatul jarhi wa ta'dil, mengomentari seorang alim, dikatakan fulanun thiqah. Baik, sebentar. Apa? Baik. Jadi kita kembali. Ketika seorang imam mengatakan, mengomentari seorang perawi, dikatakan fulanun siqah. Apa makna kata siqah di sini? Apa makna ketika seorang alim mengatakan si fulan siqah? Apa maknanya? Maknanya adalah hadisnya kebanyakannya secara umum adalah sahih. Yani secara umum kebanyakannya dia adalah apa? Ya, memiliki tam, ya, memiliki adalah dan dhabit yang tam, memiliki dhabit yang tam, itu maknanya. Bukan bermakna ketika dikatakan sikoh artinya apa 100% semua hadis-hadisnya bagus, 100% semua hadis-hadisnya apa sahih, tidak ada satupun yang salah. Bukan itu maknanya, ya, bukan itu maknanya. Paham ya? Jadi ketika seorang dikatakan sikoh maka maknanya secara umum kebanyakannya hadis-hadisnya bagus. Ya, bukan kebanyakannya sekedar baik yang penting banyak, tapi hampir seluruhnya tetap ada yang salah. Ya, hampir seluruh hadis-hadisnya ini, hampir seluruh hadis-hadisnya apa? Sahih dan tidak ada masalah. Bukan bermakna ketika dikatakan fulan siqah artinya apa? Semua apa? Semua hadis-hadisnya sahih semua, tidak ada sedikit pun yang salah. Ya, tidak seperti itu. Jelas ya? Kenapa? Qad yukhti'u apa? Ya, qad nasiya al-hafiz, ya, ad-dhabit. Terkadang ada orang yang memiliki dhabit yang tam, dia lupa, ya kan? Ya. Qad yukhti'u as-siqah, orang yang siqah terkadang salah, dan ini terbukti. Seorang imam sekali berapapun kedudukannya, dia punya hadis-hadis yang dia salah di dalamnya. Yang dia salah di dalamnya. Maka kapan giliran kita mendapati hadis salahnya, ya kita harus apa? Kita harus dhaifkan hadis tersebut. Kita harus salahkan hadis tersebut. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ketika misalnya anggaplah Imam Malik rahimahullahu taala, kita mendapati hadis-hadis yang dia tafarrud di dalamnya, dhoraifnya beliau dan hadisnya lemah. Maka tidak boleh seorang berhujjah dengan mengatakan, lah Imam Malik rahimahullahu taala kan thiqah. Kenapa dilemahkan hadisnya? Ya, kenapa dilemahkan hadisnya? Kita katakan hukum thiqah ini adalah hukum kepada hampir semua hadis-hadisnya. Namun ada segelintir hadis yang tentu dia keliru, namanya manusia. Ya. Maka kapan pada gilirannya kita mendapati kebetulan pas yang kita periksa adalah hadis-hadis salahnya Imam Malik rahimahullah, masalan, maka tentunya apa? Ya tetap kita salahkan. Tidak boleh kita berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan sifat tausik yang berlaku umum pada semua hadis-hadisnya, ya, pada apa? Pada hampir semua hadis-hadisnya. Kemudian kita katakan tidak ada salah sama sekali. Ya, itu makna siqah. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang rawi dikatakan oleh seorang alim fulanun dhaif. Apa maknanya fulan dhaif? Apakah maknanya semua hadis-hadisnya salah? Tidak ada satupun yang benar. Sehingga kapan dapat dia dhaif? Kapan dapat dia dhaif hadisnya? Kapan dapat dia dhaif hadisnya? Kapan ada dia di dalam sanad langsung didhaifkan hadisnya? Apakah maknanya demikian? Tentu saja bukan. Ya kan? Kenapa? Qad yusibu al-mukhti'. Ya kan? Terkadang ada yang punya kesalahan, dia benar. Qad yahfadhu apa? Ya. Sayyi' al-hifdz. Nah, sayyi' al-hifdz. Terkadang ada orang yang buruk hafalannya, tapi dia tetap hafal sebagian hadis. Nah. Maka maksud ketika dikatakan fulanun dhaif, yakni hampir semua hadis-hadisnya itu bermasalah. Ya, hampir semua hadis-hadisnya dia salah hafal. Tapi bukan 100%, bukan semua hadisnya dia salah. Karena seburuk apapun hafalan seorang perawi, ya, pasti dia punya hadis-hadis yang dia benar di dalamnya. Pasti dia punya apa? Hadis-hadis yang dia benar. Bagaimanapun banyaknya, ya, kesalahan perawi dalam hadis, salah hafal, salah ini, pasti dia punya hadis-hadis yang benar. Nah, maka kapan suatu saat kita mendapati hadis-hadis sebenarnya ini perawi yang dhaif, ya kita terima hadis tersebut walaupun dia dhaif. Tapi hadis yang sedang kita periksa ini adalah hadis-hadis dia yang bagus. Hadis-hadis dia yang bagus. Ya. Nah, karena itulah kita apa namanya? Diterima hadis Hasan Ligoirihi. Karena itulah hadis Hasan Ligoirihi diterima. Kenapa? Dia asalnya dhaif. Dia asalnya apa? Dhaif. Tapi asalnya apa? Ketika dia dhaif, kita pakai hukum umumnya. Dia ini kebanyakan hampir semua hadis-hadisnya misalnya atau kebanyakannya hadisnya salah. Taib, ini dia sendirian dalam sanad. Ini hadisnya kita apa namanya? Dhaifkan. Tapi kemudian belakangan kita dapatkan apa? Dapatkan jalan lain yang menguatkan apa? Menguatkan jalan ini. Di mana si fulan ini? Ya, di jalan yang lain ada juga perawi yang dhaif. Tapi dhaif ini meriwayatkan hal yang sama seperti si dhaif ini. Ketika dua orang dhaif meriwayatkan satu hal yang sama, ini menjadi indikator bagi kita bahwa hadis yang sekarang kita periksa ini termasuk hadis-hadis dia yang bagus. Termasuk hadis-hadis yang dia hafal. Buktinya apa? Ada orang lain walaupun dhaif juga, ya, walaupun sama-sama dhaif, tapi ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut dengan lafaz yang sama seperti dia. Ini menunjukkan bahwa walaupun dia dhaif, tapi hadis yang sementara kita periksa ini termasuk hadis-hadis bagusnya dia. Paham sampai sini? Ini maksud kalam para imam ketika mereka mengatakan fulan thiqah atau fulan dhaif. Bukan bermakna thiqah tidak ada satupun hadisnya yang salah dan fulan dhaif tidak ada satupun hadisnya yang benar. Enggak. Ya. Thiqah terkadang keliru dan dhaif terkadang benar. Kan begitu. Baik. Maka apa namanya? Setelah memahami ini, ya. Setelah kita memahami makna ucapan para ulama ketika mereka mengitlakkan thiqah, mengitlakkan dhaif, ya. Mengitlakkan siqah, mengitlakkan dhaif, maknanya adalah apa namanya hukum terhadap hampir semua hadis-hadisnya. Selanjutnya, Setelah difahami ini, maka butuh difahami berikutnya ada tausik dan tadif yang muqayyad. Itu tadi tausik dan tadif yang mutlak. Apa maknanya tausik yang mutlak? Yakni tausik terhadap hampir semua hadis-hadisnya. Apa maknanya tadif yang mutlak? Yakni tadif terhadap hampir semua hadis-hadisnya, bukan seluruh hadisnya. Nah, itu tausik dan tadif yang mutlak maknanya. Kemudian di sana ada tausik dan tadif yang bersifat muqayyad. Yang bersifat apa? Muqayyad. Nah. Nah, adapun tausik dan tadif yang bersifat muqayyad, ya misalnya tausiknya ada embel-embelnya, ada keterangan tambahan di belakangnya. Ya, misalnya riwayatu ahli fulan, riwayatu fula, ahli fulan an fulan apa? Sahihah misalnya. Ya. Misalnya dia asalnya dhaif, kemudian ada tausik yang bersifat muqayyad. Anggaplah misalnya siapa? Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah asluhu dhaif. Ya, dan walaupun para ulama khilaf dalam masalah status Abdullah bin Lahiyah ini, ada yang mentadhif secara mutlak, ya ada yang mentafsir. Nah, yang mentafsir ini namanya tausik muqayyad. Mereka mengatakan Abdullah bin Lahiyah okay, dhaif. Kecuali kalau meriwayatkan darinya sejumlah perawi. Sejumlah apa? Sejumlah perawi. Kalau ada sejumlah perawi, perawi-perawi tertentu ini meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah, maka riwayatnya Abdullah bin Lahiyah bisa diterima. Nah, maka ini tausik kepada Abdullah bin Lahiyah, tausik dia, tausik terhadapnya, itu bersifat muqayyad. Yakni terbatas kalau yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah ada orang ini. Atau sejumlah orang ini. Demikian pula ada jarah yang muqayyad. Dia asalnya sikoh. Dia asalnya sikoh. Namun kalau dia meriwayatkan dari si fulan, hadisnya dhaif. Atau kalau murid yang ini meriwayatkan dari dia, maka dia dhaif. Jelas ya? Baik, ini tajrih ataupun jarah dan ta'dil yang muqayyad. Kata beliau rahimahullahu taala, qad yardu at-tawthiq wa at-tadhif min al-a'immati muqayyadain. Naam. Dan terkadang ada tawthiq dan tadhif dari para a'immah yang bersifat muqayyad. Naam. Wala yuhkamu biwahidin minhuma ala rawi bi'idlaq. Karena dia bersifat muqayyad, maka tidak boleh diberlakukan secara mutlak kepada perawi tersebut. Ya, dia hanya diberlakukan sesuai dengan kuyut, kait yang disebutkan oleh imam tersebut. Bal bihasabi ma yaqtadiyani ma'an minal jarhi wa tawthiq. Min jarhin wa tawthiq. Ya, namun diterapkan sesuai dengan apa namanya, apa yang tersebut dalam kait yang tersebut dalam jarah ataupun tautik tersebut. Nah, wa min suwari dzalika ma yali. Sekarang beliau akan menyebutkan beberapa bentuk kuyud, ya, pembatasan para ulama, ya, ketika mereka menjarah dan menta'dil muqayyadan atau muqayyadain. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama tausiqur rawi fima haddatsa bihi fi baladin duna akhar. Ada seorang perawi yang dia sikoh ketika dia menyampaikan hadis di satu kota, tapi ketika dia menyampaikan hadis di kota lain dia dhaif. Dia apa? Dhaif. Misalnya dia tinggal di kampung di kota ini. Dia tinggal di kota ini. Nah, ketika dia meriwayatkan di kota ini, di situ rumahnya, di situ buku-bukunya, ya sikoh, bagus. Tapi mungkin suatu saat dia pergi safar ke tempat lain, cuman beberapa lama, misalnya sebulan, safar ke negara lain, dia nggak bawa bukunya. Dia hanya bersandar pada apanya? Pada hafalannya. Dan ternyata hafalannya kurang bagus. Di sana, ya, ketika dia menyampaikan hadis di kota sana, dia banyak hadis-hadis yang keliru. Maka dikatakan, ini fulan, dia hanya sikoh kalau meriwayatkan di negerinya sendiri, tapi hadis-hadisnya ya, di luar negerinya itu dhaif. Itu apa? Dhaif. Jelas ya? Ini makna tawthiqur rawi fi ma haddatsa bihi fi baladin duna akhar. Seorang perawi thiqah kalau dia meriwayatkan di satu kota duna akhar. Namun dia dhaif kalau meriwayatkan atau menyampaikan, afwan, bukan meriwayatkan ya, menyampaikan hadis di kota yang lain. dia thiqah kalau dia menyampaikan hadis di satu negeri, dan dia dhaif kalau dia menyampaikan hadis di negeri yang lain. Wa dzalika likauni rawi haddatsa fi makanin lam takum ma'ahu fihi kutubuhu fa khallaq. Hal itu dikarenakan perawi tersebut, ini perawi yang dijadikan akan dijadikan contoh di sini. Perawi tersebut menyampaikan riwayat kepada orang lain di tempat, di kota yang buku-bukunya dia tidak bawa ke situ. Dia tidak ikut bersamanya. Lam takun fihi au ma'ahu fihi kutubuhu. Misalnya dia safar dan dia tidak bawa buku-bukunya. Fa khallaq. Ketika sampai di tujuan safarnya, dia menyampaikan hadis dari hafalannya. Fa khallaq, maka terjadilah ikhtilat, yakni terjadilah ya banyak salah hafal dia, takhlid dalam hadisnya. Apakah terjadi penukaran, apa tertukar rawi-rawinya? Ya, atau ada satu perawi yang dia salah dalam menyebutkannya, atau matannya tertukar dengan sanad yang lain, ataukah pada matannya ada kurang yang dia sampaikan, dan seterusnya. Kemudian wa haddatsa fi makanin akhar min kutubihi fa dhabit. Lantas di kota yang lain yang di situ ada buku-bukunya, dia menyampaikan hadis juga kepada orang, maka dia pun dhabit. Ya, ini karena ada buku-bukunya aman. Dia ketika menyampaikan hadis kepada orang seraya membaca kitabnya, membaca bukunya, sehingga aman dari kekeliruan. Baik, ini contoh. Ya, kemudian contoh yang lain ataupun keadaan yang lain, au likaunihi sami'a fi makanin min syaikhin fa lam yadhbat anhu wa sami'a minhu fi mawdhi'in akhar fa dhabit. Atau misalnya dia mendengar dari seorang guru di satu tempat, tapi dia belum mendobat hadis gurunya. Kemudian dia mendengarkan dari guru itu kembali di tempat yang berbeda, fadabit, maka dia pun menghafal. Misalnya ada orang, seorang talib misalnya, talibul hadis, di awal-awal dia belajar, di awal-awal dia rihlah, ya, dia bertemu dengan seorang guru di kota ini, ya, misalnya anggaplah masalah pas haji, musim haji, dari dulu kan banyak ketemu dengan masyayikh, ya, ketemu dengan para musnidin, ya, para imam yang menjadi tempat madarul isnad, itu ketemu di musim haji. Mereka manfaatkan dengan baik musim haji tersebut, ya. Namun karena mungkin dia awal ini adalah perjalanan haji dia yang pertama, ya, kemudian dia juga masih belum terlalu familiar dengan hadis, dia ikut di majelis seorang guru, dia dengarkan. Namun karena waktu itu dobatnya belum terbentuk, dia belum menghafal baik hadis-hadis gurunya si fulan tersebut. Misalnya apa namanya si gurunya? Misalnya Zaid ibn Amr masalan. Dia belum bisa menghafal seutuhnya dengan baik. Kenapa? Dobatnya belum terbentuk penuh. Dia mungkin baru masa awal-awal sekali belajar. Ya. Kemudian pulang haji. Ya, semuanya pulang haji. Kemudian di rihlah berikutnya dia sudah banyak pengalaman, dobatnya sudah bagus, dia sudah bisa yumayyiz bainar ruwat, ya, dia sudah bisa bedakan rawi ini. Kemudian dia mengunjungi kampung syekh tersebut yang tadi dia ketemu di Mekah. Dia ketemu di Mekah. Ya, dia mendatangi kampungnya dan dia kembali mendengarkan hadis-hadis guru tersebut, dan kali ini dia sudah mendobat. Kali ini dia sudah apa? Sudah bisa menghafal seluruhnya. Sudah bagus dobatnya. Nah, maka dikatakan riwayat fulan, ya, an Zaid ibn Amr ini di Mekah dhaifah. Ya, riwayatnya si fulan dari syekh ini ketika syekh ini di Mekah, ketika mereka bertemu di Mekah, ini dhaifah. Tapi riwayat si fulan dari syekh ini ketika syekh ini sudah di kampungnya, ini apa? Sudah diterima, sudah makbul, thiqah dan apa? Sahihah dan semacamnya. Baik. Jadi di sini imma si guru yang apa namanya yang jelek hafalannya ketika berpindah tempat, ataukah si murid yang kurang bagus hafalannya ketika di dua tempat yang berbeda. Jelas ya? Nah, ini sama-sama jenisnya. Ya, ini ada seorang perawi yang disikohkan riwayatnya, apa disohihkan riwayatnya ketika di satu tempat, namun ketika di tempat lain dia didohifkan. Jelas ya? Wa min amsilatihi. Contoh. Ini yang pertama, contoh untuk kasus yang pertama. Di sini kan tadi di atas beliau sebutkan dua contoh kasus. Kasus yang pertama, ada orang ketika dia menceritakan di tempat yang dia bawa buku-bukunya, sikoh, sahih hadisnya. Tapi ketika menyampaikan hadis kepada orang di tempat yang dia tidak bawa buku-bukunya, dhaif. Apa contohnya? Siapa contohnya? Nah, ini Ma'mar bin Rashid, rahimahullah. Ma'mar bin Rashid al-Azdi, rahimahullah ta'ala, hadithuhu bil Basrah fihi ittirabun kathir. Lianna kutubahu lam takum ma'ahu wa hadithuhu bil Yaman jayyid. Ma'mar bin Rashid al-Azdi, hadis dia yang dia sampaikan di Basra, ketika dia menceritakan hadis di Basra, fihi ittirabun kathir. Ya, banyak ittirab. Kenapa? Karena kitab-kitabnya tidak dibawa. Sementara hadisnya di Yaman, jayyid. Ya. Beliau, Ma'mar bin Rashid ini asalnya orang Basri. Orang Basra. Ma'mar bin Rashid, siapa kunyahnya? Abu Urwah. Abu Urwah. Nam, Al-Basri, Nazilul Yaman. Beliau pindah domisili ke Yaman. Ya, beliau asalnya orang Basra. Namun ketika beliau apa namanya ke Yaman, ya, ketika beliau ke Yaman dan beliau menjadi apa rujukan hadis-hadis di Yaman setelahnya, ya. Ketika beliau ke Yaman, beliau menetap di Yaman karena penduduk Yaman ini sangat cinta kepada beliau, ya, sangat cinta kepada beliau, ya, sebagai seorang alim dan menikahkan beliau dengan salah seorang apa putri mereka, ya, di Yaman maksudnya. Maka beliau pun akhirnya menetap di Yaman. Semua buku-bukunya dibawa semua ke Yaman, ya. Nah, ataukah apa namanya? Kebanyakan hadis-hadisnya ditulis semua ketika di Yaman. Nah, suatu ketika dia pulang kampung, beliau pulang kampung ke Basrah, ke kampung halaman beliau. Nah, ketika beliau ke Basrah, beliau tidak bawa buku-bukunya. Beliau tidak bawa apa? Buku-bukunya. Karena nama beliau sudah tersebar, ketika di Basra beliau diminta menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis, ya beliau sampaikan. Cuman sayang sekali, ya ketika di Yaman beliau selalu pakai buku ketika menyampaikan masalah. Tapi ketika di Basra berhubung buku-bukunya nggak dibawa, beliau pun hanya menyampaikan apa yang nyantol di yang sisa apa yang beliau apa yang ada dalam hafalan beliau. Dan terbukti keliru, banyak kelirunya. Maka dari sini para ulama mengatakan, kapan ada orang Basrah meriwayatkan dari siapa? Ma'mar di Basrah, ya, atau afwan saya ulangi, ya, hadis-hadisnya Basrah, hadis-hadisnya ya Ma'mar bin Rashid di Basrah itu apa? Dhaif. Riwayatnya apa? Munkar. Riwayatnya dhaifah. Baik yang meriwayatkan dia dari dia orang Basrah itu sendiri ataukah dari orang luar yang kebetulan ada di Basrah dan mendengarkan hadisnya Ma'mar. Tapi salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui ini riwayatnya Ma'mar di Basra atau di Yaman, ya bisa kita lihat dari murid-muridnya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini dari beliau? Kalau yang meriwayatkan dari Ma'mar, ya, kalau yang meriwayatkan dari Ma'mar, jelas ya, kalau yang meriwayatkan dari Ma'mar adalah nisbatnya Al-Basri, maka ini besar kemungkinan ini hadis-hadis yang Ma'mar sampaikan ketika beliau di Yaman. Ya. Sehingga kalau ada kekeliruan, ketahuan keliru, wajar kita dengan mudah untuk mengatakan bahwa ini pasti termasuk rawi-rawi yang meriwayatkan dari Ma'mar di Basra. Sementara ketika beliau menyampaikan hadis di Yaman, hadisnya bagus karena beliau pakai buku, pakai kitab. Baik. Contoh yang kedua, qala Yaqub ibn Syaibah rahimahullah. Sami'tu Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala yudha'ifu ma haddatha bihi Abdurrahman ibn Abi Zinad bil Iraq wa yusahihu ma haddatha bihi bil Madinah. Kata Yaqub bin Syaibah rahimahullah, saya mendengar Ali ibn al-Madini mendhaifkan semua hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman ibn Abi Zinad di Iraq, dan ibn al-Madini mensahihkan semua hadis yang dia sampaikan ketika beliau di Madinah. Ya, ini mungkin kasusnya sama seperti Ma'mar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sama. Nah. Jadi Ibnu Zinad ini Ibnu Abi Zinad ini, Abdurrahman Ibnu Abi Zinad, ketika beliau menyampaikan, beliau pernah ke Irak dan menyampaikan riwayat di sana dan beliau tidak dhabat, tidak menghafal baik hadisnya ketika beliau apa di Irak. Ya. Namun ketika beliau menyampaikan hadis di Madinah, maka hadisnya apa? hadisnya jayyid, hadisnya sahih. Contoh yang ketiga, qala Imam Ahmad fi riwayatil Asram, sama'u Abdul Razzaq bi Makkah min Sufyan Muttarib rawa an Ubaidillah ahadits manakir hiya min haditsil Umari wa amma sama'uhu bil Yaman fa ahaditsu sihah. Nah, Imam Ahmad berkata dalam riwayatnya Al-Asram, sama'nya Abdul Razzaq dari Sufyan di Mekah, ya, muttaribun jiddan. Muttaribun jiddan. Di mana di antara bentuk ittirabnya, dia meriwayatkan, yakni maksudnya di sini rawa Sufyan, ya. Sufyan meriwayatkan dari Ubaidillah hadis-hadis manakir. Hiya min hadithil Umari. Ya, hiya min hadithi al-Umari. Ini yang merupakan hadis-hadisnya Al-Umari. Ini sebentar. Baik. Wa amma sama'uhu bil Yaman, adapun samanya di Yaman, yakni samanya Abdul Razzaq, ya, Sufyan ibn. Nah. Kata beliau, sama Abdul Razzaq di Makkah dari Sufyan ibn Uyainah, karena ibn Uyainah ma'ruf, ya, beliau imamnya kota Mekah. Ya. Jadi Abdul Razak pernah datang ke Mekah. Abdul Razak pernah datang ke Mekah. Kemudian meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Ya. Namun ketika di sana beliau tidak bagus lubatnya. Ini contoh untuk kasus yang kedua tadi yang di atas. Contoh yang kedua adalah seorang mendengarkan dari syekh di satu tempat, tapi si murid ini belum mendobot dengan bagus riwayatnya. Kemudian kali kedua berjumpa di kota yang lain, dia sudah mendobot hadis-hadis gurunya. Nah, ini contohnya Abdul Razak. Abdul Razak pernah datang ke Mekah menemui apa untuk mengambil hadis dari Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah di situ, tapi beliau tidak mendobot riwayat-riwayatnya Ibnu Uyainah ketika beliau meriwayatkan darinya di Mekah. Muttaribun jiddan. Muttaribun jiddan. Namun ketika Ibnu Uyainah datang ke Yaman, ya, datang ke Yaman, maka Abdul Razak apa namanya? Wa amma sama'uhu bil Yaman fa ahadithuhu sahiha. Adapun ketika Ibnu Uyainah yang datang ke Yaman, kemudian Abdul Razak mengambil riwayat-riwayat darinya, ah, maka di sini riwayatnya bagus. Ya, Abdul Razak sudah mendobat hadis-hadisnya Ibnu Uyainah yang beliau dengarkan darinya ketika di Yaman. Nah, di antara bentuk kekeliruan riwayat Abdul Razak dari Ibnu Uyainah di Mekah adalah Abdul Razak menghafal hadis-hadis Ibnu Uyainah di mana Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ubaidullah, di mana itu hadis-hadis yang munkar, yang sebenarnya itu adalah hadisnya Al-Umari. Jadi maksudnya ada dua orang bersaudara, muhaddisin, muhaddis Ubaidullah ibn Abdullah Al-Umari dan Abdullah ibn Abdullah Al-Umari. Ini mungkin maksud dari penulis yang dimaksud di sini, wallahu alam, nanti kita cek lagi, tapi ini yang saya zahirnya nampak. Jadi ada dua orang bersaudara, Ubaidullah ibn Abdullah Al-Umari dan Abdullah ibn Abdullah Al-Umari. Ya, beliau dikatakan Al-Umari karena keturunannya siapa? Keturunannya Umar ibn Al-Khattab. Nah, Ubaidillah ibn Abdillah Al-Umari siqah. Abdullah ibn Abdillah Al-Umari dhaif. Ya. Jadi cara membedakannya, dua orang bersaudara ini, kalau namanya ditasghir, dia siqah. Ya, kalau dia musaggar, maka dia siqah, kalau mukabbar, dia dhaif. Jadi Ubaidillah ibn Abdillah Al-Umari siqah, Abdullah ibn Abdillah Al-Umari dhaif. Nah, Sufyan ibn Uyainah itu punya riwayat dari Abdullah bin Abdullah Al-Umari. Abdullah bin Abdullah Al-Umari, yani dhaif. Namun Abdul Razak salah menghafal hadis-hadisnya Sufyan. Dia meriwayatkan atau apa? Dia salah hafal. Dia berpikir Ibn Uyainah meriwayatkan dari Ubaidillah ibn Abdullah Al-Umari yang siqah. Padahal Sufyan meriwayatkan dari Abdullah bin Abdullah Al-Umari yang dhaif. Jelas sampai sini? Ya, sehingga Abdul Razak pun keliru. Ya. Dia berpikir ketika Ibnu Uyainah mengatakan, ya, mengatakan haddatsana misalnya Al-Umari, ya, Abdul Razak berpikir dia adalah Ubaidullah yang siqah, padahal dia adalah Abdullah yang dhaif. Ataukah mungkin Ibnu Uyainah mentasrih namanya, misalnya haddatsana Ubaidillah Al-Umari, tapi Abdul Razak salah hafal. Sufyan mengatakan haddatsana Abdullah Al-Umari yang dhaif. Tapi Abdul Razak salah hafal. Dia berpikir itu adalah, ya, Dia salah hafal kemudian mengatakan qala Sufyan haddatsana Ubaidullah al-Umari. Padahal Sufyan mengatakan Abdullah al-Umari yang dhaif. Jelas sampai sini? Ini sebab lemahnya riwayat Abdul Razak dari Sufyan di Mekah. Terkhusus dalam masalah apa? Secara lebih spesifik lagi, yang secara umum bermasalah, ya. Namun secara spesifik lagi dalam riwayatnya apa? Sufyan dari Ubaidullah al-Umari. Makanya kata para ulama, kalau Abdul Razak meriwayatkan dari Sufyan dari Ubaidullah al-Umari, maka ini mungkar. Yang benarnya adalah Abdullah al-Umari yang dhaif, bukan saudaranya, bukan yang sifah. Bukan yang sifah. Jelas ya? Baik. Dan ini contoh seperti ini banyak, ya. Penulis Hafiz rahimahullahu taala menyebutkan di Hamish di bawah, ya. Ini beliau sudah sebutkan banyak contoh-contohnya dalam Syarah Ilal Tirmidzi, ya. Yani Al-Hafiz Ibnu Rajab sebutkan banyak contohnya dalam Syarah Ilal Tirmidzi, bisa dirujuk ke sana contoh-contoh yang lebih banyak. Di sini penulis hanya menyebutkan 3 contoh. 3 contoh. Contoh yang lain bisa dirujuk di Syarah Ilal At-Tirmidzi karya Ibnu Rajab rahimahullah. Sudah ya, ini contoh yang pertama. Afwan, bentuk yang pertama ya, yang merupakan apa? Tausik dan tajrih yang bersifat muqayyad. Nah, kalau kita lihat Ma'mar bin Rashid asalnya rawi yang sifah. Asalnya beliau. Ya. Ini kita katakan tadi, ketika dikatakan sifuran sikoh, apa maknanya sikoh? Yani hampir semua hadis-hadisnya apa? Benar. Bukan 100% semua hadis-hadisnya benar. Ya. Maka kapan kita dapat hadis-hadis salahnya? Seperti di sini Ma'mar bin Rashid ketika meriwayatkan dari dia orang Basrah, nah ini dia dhaif di sini. Salah riwayatnya. Kekeliruannya pada Ma'mar. Ma'mar yang keliru rahimahullah. Kemudian yang kedua, sebelumnya mengetahui kisah ya di balik jarah dan takdil yang muqayyad seperti ini juga penting ya. Ya. Ini juga penting. Ini kan kalau sudah seperti ini sudah masuk dalam pembahasan ilal kan. Cacat yang terselubung. Ya. Yang tidak bisa diketahui ya, tidak bisa diketahui secara zahir sanad saja. Nah. Maka jarah dan takid yang muqayyad seperti ini, afwan, jarah dan ta'dil yang muqayyad seperti ini butuh didobot dengan baik, dicatat ya, dicatat, dibuat catatannya ya. Kalau mau didetailkan ya contoh-contohnya di Syarah Ilal Tirmidzi ya, karena seperti Ma'mar itu apa namanya? Ma'mar bin Rashid rahimahullahu taala, beliau adalah madarul isnad di Yaman, salah satu madarul isnad di Yaman. Ya. Maka penting untuk mengetahui kekeliruan rawi-rawi sekaliber beliau ini, dikarenakan nama beliau akan sering muncul dalam sanad. Ya. Jelas sampai sini ya? Abdurrahman bin Abi Zinad juga. 6. Abdurrazzaq, apalagi Abdurrazzaq dengan Sufyan. Ya rahimahullahu taala. Maka penting untuk mengetahui apa? Kapan beliau do'if? Kapan beliau rusak riwayatnya? Kurang bagus riwayatnya. Karena asalnya dia sikoh. Abdul Razak, Sufyan asalnya sikoh imam. Nah, kemudian, mengetahui kisah di baliknya. Terkadang kalau kita dapat, misalnya di Takribut Tahzib ya. Di Takribut Tahzib dikatakan, riwayatu fulan an fulan mungkar. Mungkar. Riwayatu fulan an fulan mungkar. Ya. Maka ini ada bagusnya kalau kita merujuk ke kutub al-masadir, kemudian kita cek apakah ada kisah di balik ini. Kenapa? Ini orang sikoh, si murid sikoh, si guru sikoh, tapi kenapa kalau dia meriwayatkan dari guru ini jadinya mungkar riwayatnya? Butuh dicek. Apa penyebabnya? Oh, seperti tadi Ma'mar, oh gara-gara lupa bawa bukunya misalnya. Ya. Atau karena si murid belum mendapat hadisnya, masih awal-awal dulu misalnya dia belajar. Ya. Oh, penyebabnya karena ini. Nah, kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa atau itu akan membantu kita untuk meletakkan apa namanya? Untuk meletakkan dan menentukan siapa yang keliru dalam hadis ini. Ya. Karena perhatikan berkenaan dengan illat yang qadihah yang terdapat dalam hadis itu ada dua faktor penting yang harus diperhatikan dan ini dua-duanya sama beratnya. Dua-duanya sama beratnya. Yang pertama adalah menentukan ilatnya apa. Menentukan ilat dalam hadis ini juga bukan pekerjaan yang ringan tentunya. Ya, kita harus menentukan ilatnya apa. Setelah kita ketahui jenis ilat qadihahnya apa, langkah yang kedua adalah menentukan siapa yang salah di sini. Dari mana illat ini bersumber? Dari rawi yang mana? Berhubung semua perawinya thiqah. Sekarang siapa yang kita mau tunjuk sebagai dalam tanda kutip biang keroknya? Kenapa ini hadis ada illatnya? Siapa yang salah? Yani meletakkan uhdah kekeliruan kepada seorang perawi ini perkara yang berat. Karena ini berkenaan dengan apa? Kehormatan seorang perawi. Ya, bukankah termasuk ghibah kalau kita mengatakan oh yang salah dalam hadis ini Imam Fulan padahal bukan. Itu kan ghibah sudah. Ya, padahal bukan dia penyebabnya. Nah, mengetahui sebab, ya, mengetahui sebab-sebab seperti ini, oh ini gara-gara ini kan ini riwayatnya si Fulan dari sini itu keliru karena ada kejadian seperti ini di baliknya. Ini akan membantu kita untuk meletakkan uhdah yang keliru di sini siapa. Misalnya kayak tadi, kalau ada rawi Basrah meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid. Ya, ada rawi Basrah Fulan bin Fulan Al-Basri meriwayatkan dari Ma'mar. Kita katakan ini riwayatnya mungkara, ini riwayatnya dhaifah. Taib siapa yang salah? Kalau dari sisi siapa yang lebih terkenal Ma'mar. Lantas apa yang kita mau salahkan? Nah, ini salahnya si murid ini. Ini muridnya kayaknya yang salah. Ma'mar kan imam. Masa beliau yang keliru? Nah, kalau kita jatuhkan kesalahan dari si murid, oh muridnya yang salah hafal ini. Ini kan ghibah namanya. Iya kan? Oh muridnya yang salah hafal dari Ma'mar. Ma'mar enggak mungkin. Beliau terkenal. Ini muridnya biasa-biasa saja ini. Memang siqah tapi dia biasa saja. Atau bahkan mungkin dia soduk. Dia soduk Ma'mar siqah. Berarti dia lebih layak disalahkan. Oh enggak bisa seperti itu. Maka kalau kita mengetahui ya sebab asal muasal mengapa riwayat Basriin dari Ma'mar dhaif, oh ternyata karena Ma'mar enggak bawa kitab. Maka di sini kita akan mengatakan uhdahnya yang keliru dalam hadis ini adalah Ma'mar bukan muridnya. Ya, maka ini juga penting untuk apa? Mengetahui kisah di balik adanya jarah muqayyad seperti ini ataupun ta'dil yang muqayyad. Ya. Dan kisah-kisah semacam ini disebutkan di apa al-masadir al-asliyah. Ya, al-masadir al-asliyah. Baik. Nah, saya kira cukup dulu, afwan. Ya, untuk yang kedua, tausiqur rawi fi ma haddatsa bihi an ahli iqlimin dun akhar. Ya, ini berkenaan dengan penduduk kota secara umum. Kalau yang pertama tadi, ini sebenarnya bentuk yang ke ba ini sama seperti yang pertama, masih bersifat dia ini siqah ataupun sahih kalau di kota ini, dhaif di kota ini, tapi bedanya kalau di bentuk yang pertama tadi itu sifatnya riwayat individu, individu rawi. Ya, sementara di bagian ba ini sudah melibatkan penduduk kota secara umum. Insyaallah taala akan dibahas pada pertemuan esok hari biinnillah. Naktai biadal qadar wa la ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa iyanfa'na bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته